Beliau adalah Al-Imam Al-Muhaddith Al-Muhaqqiq Al-Mu'arrikh, ahli hadith, ulama peneliti, ahli sejarah, hafidh asrih, penghafal hadith di zamannya, Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far Al-Jamma'ili Al-Maqdisi thumma Dimashqi. Jadi nama beliau adalah Abdul Ghani bin Abdul Wahid. Namanya adalah Abdul Ghani bin Abdul Wahid. Dan beliau dilahirkan pada tahun 541 Hijriah di Jamma'il. Makanya disebut dengan Al-Jamma'ili. Al-Jamma'ili adalah salah satu daerah yang berada di kota Damaskus. Salah satu daerah yang berada di kota Damaskus. Kemudian beliau bersama keluarganya dari datang ke Baitul Maqdis, kemudian setelah itu beliau belajar ilmu agama pada seorang syekh yang bernama Al-Allamah Al-Fadhil Al-Syekh Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Al-Syekh Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian beliau belajar pada syekh-syekh yang ada di kota Damaskus, yang sekarang negeri Suriah. Maka beliau belajar ilmu fikih. Setelah itu beliau pergi ke Baghdad di Irak pada tahun 560 Hijriah dan belajar pada Al-Syeikh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani pada tahun 560 Hijriah dan belajar beberapa ilmu fikih, hadis, dan tinggal di sana sekitar 40 hari. Jadi dianggap sebagai guru yang kedua beliau dalam kehidupan Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu beliau belajar setelahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggal. Kemudian setelah itu belajar dari Syekh Abdul Fath bin Al-Muna, belajar fikih dan juga permasalahan-permasalahan khilaf ulama di dalam masalah fikih. Kemudian pergi ke Asbahan. Asbahan sekarang Iran. Kemudian di Asbahan beliau diam atau tinggal di situ dalam waktu yang lama. Beliau belajar dan juga mengajar. Kemudian beliau kembali ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 578 Hijriah. Dan beliau di situ mengajari ilmu hadis di Baghdad. Kemudian setelah itu beliau kembali pindah ke kota Damaskus. Kemudian beliau membaca hadis di dalam materi madhab Hambali di Masjid Damaskus Al-Umawi. Lalu orang-orang banyak belajar kepada beliau pada saat itu, dan beliau termasuk orang yang lembut hatinya, sering menangis, dan akhirnya manusia banyak menerima dakwah beliau. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saja orang yang hasad, seperti Banu Zaki, keturunan Az-Zaki dan keturunan Ad-Daula'i. Kemudian pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan guru-guru beliau yang sudah saya ceritakan tadi, di antaranya adalah Ahmad bin Muhammad bin Qudam al-Maqdisi, kemudian juga Abdul Makarim ibnu Hilal, kemudian Al-Syeikh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Abdul Fatah ibn Al-Muna, dan yang lain-lainnya. Dan kita ingin mengetahui bagaimana kedudukan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di tengah para ulama. Di antara ulama-ulama yang mengatakan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hafidh rahimahullah adalah perkataan yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala. Kana la yus'alu an hadithin illa dhakarahu wa bayyana. Dia Ad-Din Al-Maqdisi bercerita, tidaklah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ditanya tentang sebuah hadis kecuali beliau menceritakannya dan menjelaskannya. Wa dhakara sihhatah aw saqamah, dan beliau menyebutkan hadis ini sahih atau hadis ini lemah. Sebabnya lemah, kenapa? Dijelaskan. Wa kana yuqal huwa amirul mu'minin fil hadis. Dan dikatakan beliau adalah pemimpin orang-orang beriman di dalam ilmu hadis. Ja'a ilaihi rajulun, maka datang seseorang kepadanya, faqala rajulun halafa bit talaq annaka tahfazu 100,000 hadis. 100,000 hadis. Faqala wa qala akthar min hadzal 'adad la sadaq. Ada orang datang kepadanya, seorang bersumpah untuk mentalak istrinya. Apakah benar engkau hafal 100,000 hadis? 100,000 hadis. Maka kata Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, kalau seandainya orang tersebut menyebutkan lebih daripada 100,000 hadis, maka niscaya dia sudah berkata benar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah penghafal hadis dan ahli hadis. Makanya beliau membuat kitab hadis atau matan hadis, yaitu matan Umdatul Ahkam ini. Kemudian di dalam kitab Dzail Tabaqatul Hanabilah yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau Ziyauddin Al-Maqdisi juga berkata, "Ra'aitu fi ma yara an-na'im wa ana bimaru ka'anna al-hafiz Abdul Ghani al-jalisun wal-imam al-Bukhari yaqra'u alayhi min juz aw kitab wa kana al-hafiz yaruddu alayhi shay'an." Aku pernah bermimpi seakan-akan Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau duduk dan Imam Bukhari membaca atasnya, yaitu di hadapan Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, padahal Imam Bukhari lebih dahulu dan tentunya lebih berilmu dibandingkan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Akan tetapi mungkin karena kedudukan Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, maka beliau membaca, Imam Bukhari membaca di hadapan Abdul Ghani Al-Maqdisi satu juz atau satu kitab. dan seorang yang hafiz yaruddu alaihi syai'an, mengulangi atasnya. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, seorang ahli hadis. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Syiar Alamin Nubala perkataan Tajuddin Al-Kindi yang memuji biografi dari Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Lam yara al-hafidhu mithla nafsihi wa lam yakun ba'da al-Qutni mithlu al-hafidhi Abdul Ghani. Yang artinya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah melihat diri beliau tidak ada yang semisal dengan beliau dalam hafalan. Dan memang tidak ada setelah Imam Ad-Darqutni yang semisal seperti Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Nah, ini menunjukkan bagaimana beliau adalah seorang ahli hadis yang sangat luar biasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wafat beliau yaitu pada hari Senin 23 Rabiul Awal tahun 600 Hijriah. Hari Senin 23 Rabiul Awal tahun 600 Hijriah. Dan beliau, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berumur ketika wafatnya 59. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Umdatul Ahkam yang akan kita mulai pembacaannya ini. Di antaranya yaitu ibadah beliau, bagaimana ibadahnya dari Abdul Ghani Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, wa kana la yudayyu syai'an min waqtih. Beliau senantiasa tidak menghilangkan sedikit pun dari waktunya, tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari waktunya. Yusallil fajra, salat subuh, wa yaqra'ul Qur'an awil hadis, membaca Al-Qur'an atau hadis. Thumma yatawadda, kemudian beliau salat. Wa yusallil kathir minan nafli ila qubayla dhuhr, kemudian beliau sholat sunnah yang banyak sampai sebelum waktu zuhur. Thumma yanamu suwayah, kemudian setelah itu beliau tidur sebentar. Thumma yusalli dhuhur, kemudian beliau sholat zuhur. Wa yuqbilu ala tasmi', kemudian beliau menghadapi orang-orang yang ingin memperdengarkan hafalan hadisnya. Wattasbihu ila salatil asri fayusalliha, kemudian beliau bertasbih sampai salat asar. Kemudian beliau salat asar. Wa yatabi'u ma kana alaihi ila al-ghurub, kemudian setelah itu beliau masih saja sibuk di dalam majlis ilmu sampai terbenam matahari. Fayuftiru in kana sha'iman, kemudian beliau berbuka puasa kalau seandainya beliau sedang berpuasa. Wa yusalli al-maghriba, kemudian beliau salat maghrib. Wa yantaqilu ila al-isha fa yusalliha, kemudian setelah itu pindah untuk mengerjakan salat isya, kemudian beliau salat isya. Wa yanamu ila nisfil lail, kemudian salat malam. Thumma yastayqidhu fa yatawadda, kemudian tidur sampai setengah malam. Kemudian setelah itu bangun dan berwudu. Wa yusalli ila qubayl al-fajr, kemudian beliau salat sampai sebelum subuh. Fayanamu qalilan, kemudian beliau tidur sebentar. Thumma yastayqidhu li salatil fajr, kemudian bangun untuk salat subuh. Wa hakadha dawalik, dan demikianlah perputaran hidup beliau subhanallah. Ya, ternyata pelajaran yang menarik di sini, hafalan yang banyak dibarengi dengan ibadah yang banyak. Siapa yang ingin menghafal maka perbanyaklah ibadah, siapa yang ingin jadi hafiz maka perbanyaklah ibadah, sebagaimana Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kemudian pelajaran menarik juga dari beliau adalah yaitu sebuah perkataan yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz, bahwa beliau terkenal dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Beliau Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah terkenal dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Beliau Imam Adz-Dzahabi berkata, "Kana la yara munkaran illa ghayyarahu bi yadihi aw bi lisanihi." Tidaklah beliau melihat sebuah kemungkaran kecuali beliau mengubahnya dengan tangannya atau dengan lisannya. Wa kana la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im. Dan beliau tidak pernah takut celaan orang yang mencela di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah orang yang tidak takut kepada Allah, maka tidak takut kecuali kepada Allah, maka dia tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah takut untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Waqad araqa marratan khamran fasalla sahibahu sayf falam yakhaf wa kana qawiyan fa akhadha sayf min yadi ar-rajul wa kana yaksiru ash-shababat wat-tanabir. Yang artinya, suatu saat beliau pernah menumpahkan minuman keras. Jadi ada orang yang minum minuman keras, beliau tumpahkan minuman-minuman keras tersebut. Ya, kemudian orang yang sedang meminum ini langsung menghunus pedangnya. Maka Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau tidak takut dan beliau senantiasa kuat orangnya. Maka beliau ambil pedang dari tangan orang tersebut dan dengan pedang tersebut beliau menghancurkan botol-botol dari minuman keras tersebut dan juga alat-alat musik. Ini termasuk daripada pelajaran dari seorang Al-Hafidz Ibnu Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari sifat seorang Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu beliau senantiasa orangnya dermawan. Dermawan, suka memberi. Dan ini salah satu sifat yang patut kita contoh. Dermawan, suka memberi, tidak kikir, pelit. Wa kana jawadan kariman. Kata Al-Hafidz Ibnu Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah adalah seorang yang jawad. Jawad itu pemurah, dermawan. Kariman artinya pemurah. La yudakhiru syai'an wala dirhaman. Beliau tidak menyimpan harta sedikit pun. Wa qila kana yakhruju fil lail biqafati ad-daqiq. Dikatakan bahwasanya beliau keluar pada malam hari dengan membawa sekarung gandum atau tepung. Fa idza fatahu taraka ma ma'ah. Artinya apabila mereka membuka apa yang dibawa oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, maka beliau meninggalkan apa yang beliau bawa tadi. Wa madha li alla yu'raf. Artinya apabila orang rumah tersebut yang miskin ini membuka pintunya, maka dia tinggalkan. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi meninggalkan gandum tadi. Kemudian beliau pergi dengan segera agar tidak dikenal. Wa rubbama kana 'alaihi thawbun muraqqa'. Dan kadang-kadang beliau memakai pakaian compang-camping yang terkesan beliau adalah bukan orang yang kaya, tetapi beliau ternyata berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa salah satu sifat yang sangat dominan dari orang beriman adalah jawad. Jawad artinya dermawan, yang senantiasa dermawan kepada orang-orang miskin, yang sangat membutuhkan. Makanya beliau kana muhabbaban 'indan nasi jami'an. Beliau termasuk orang yang sangat disukai oleh manusia. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dari biografi penulis kitab yang akan kita baca, yaitu Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam. Jadi namanya, nama kitabnya apa Bu? Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam. Taib ahibati, ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala Syekh Al-Hafidz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Ibni Ali Ibni Surur Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Lihat ya, namanya Abu, kunyahnya Abu Muhammad, namanya Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur. Ya, Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Wafat tadi tahun berapa Ibu? Tahun 600 Hijriah, tahun 600 Hijriah. Dan perlu diperhatikan bahwasanya muqaddimah ini adalah bukan dari syekhnya sendiri, akan tetapi ini adalah dari perkataan yang menulis kembali kitab Umdatul Ahkam. Muqaddimah ini bukan dari Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala sendiri, akan tetapi ini adalah dari perkataan atau tulisan yang menukil, menulis kembali kitab Umdatul Ahkam. Ya. Taib. Berbunyi Alhamdulillahil Malikil Jabbar. Segala puji bagi Allah Sang Raja yang Maha Kuasa, Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Tunggal dan Maha Perkasa. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, tiada sekutu bagi Allah. Rabbus samawati wal ard, Rabb yang memiliki langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Al-Azizul Ghaffar, yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafal al-Mukhtar, dan aku bersyahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dan dipilih oleh Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas kerabat beliau dan para sahabat beliau yang terbaik. Kemudian amma ba'du. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, amma ba'du ini adalah istilah orang Arab, yang mana istilah ini tujuannya adalah memenggal perkataan sebelumnya untuk berkata perkataan yang baru, memenggal perkataan selanjutnya sebelumnya untuk memulai perkataan yang baru. Amma ba'du, fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadithil ahkam. Sesungguhnya sebagian kawan-kawanku memohon kepadaku untuk meringkas beberapa hadis tentang hukum-hukum. Jadi lihat di sini, ya, hadis-hadis yang akan kita pelajari di dalam kitab Umdatul Ahkam adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Mimma ittafaqa alaihil imaman, dan hadis-hadisnya yang disepakati oleh dua imam, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim al-Bukhari. Yang pertama yaitu Imam Bukhari rahimahullah, wa Muslim ibn al-Hajjaj ibni Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Jadi yang kedua Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Fa ahbabtuhu ila su'alihi raja'al manfa'ati bihi. Fa ajabtuhu, maksud saya, fa ajabtuhu ila su'alihi, maka aku mengabulkan permintaannya agar berharap manfaat dengan apa yang aku kumpulkan. Jadi di sini beliau ditanya oleh orang tentang hadis-hadis yang dikumpulkan dalam sebuah kitab, ringkasan dari hadis-hadis hukum. Ini lihat ya, hadis-hadis hukum. Hukum itu maksudnya adalah hukum-hukum fikih. Hukum itu maksudnya adalah hukum-hukum fikih. Jadi di sini tidak bercerita tentang sejarah, tidak bercerita tentang tafsir, tidak bercerita tentang akidah, tidak. Tetapi hadis-hadis hukum fikih. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, harus ada dalam benak ibu-ibu bahwa Umdatul Ahkam itu adalah kitab yang berkaitan dengan, ini ada kah Saiful Pin bawa kah? Mantannya ada kah? Nah, ini alhamdulillah ada mantannya, sudah diterjemahkan, mudah-mudahan nanti bisa diperbanyak. Maksudnya dibelikan ataupun membeli ya Umdatul Ahkam ya. Makanya disebut dengan hadis Bukhari Muslim pilihan, karena memang dia hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Bukhari yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi semua hadis yang ada di sini semuanya adalah hadis yang sahih ya. Nah, itu bedanya dengan kitab Bulughul Maram yang kita bahas di Masjid Imam Syafi'i. Ini kalau Masjid Imam Syafi'i, kitab Bulughul Maram ada beberapa hadis yang lemah, yang sebagian ulama melemahkannya. Tapi kalau Umdatul Ahkam, ini adalah tahapan-tahapan dari belajar hadis. Jadi yang pertama Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian naik lagi Umdatul Ahkam, naik lagi Bulughul Maram. Begitu ibu-ibu. Nah, jadi perhatikan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam ini adalah hadis-hadis hukum yang berkaitan dengan hukum fikih. Yang kedua, hadis-hadisnya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis-hadis yang muttafaq alaih ya. Kemudian dia mengatakan wa as'alullah an yanfa'ana bih, aku memohon kepada Allah semoga Allah memberikan manfaat dengannya. Wa man katabahu aw sami'ahu, dan barang siapa yang menulisnya ataupun mendengarnya, aw qara'ahu atau yang membacanya, aw hafizahu atau yang menghafalnya, aw nadhara fihi atau yang melihat di dalamnya, wa in ajalahu khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini adalah amalan yang ikhlas berharap wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im, yang mengkonsekuensikan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil, sesungguhnya beliau Allah Subhanahu wa taala adalah pencukup kita dan sebaik-baik tempat bersandar. Ahibbati akhwatil muslimah, saudari-saudariku muslimah, hafizakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Di sini seakan-akan penulis ingin menegaskan kepada kita bahwa seluruh amal semestinya harus ikhlas hanya karena Allah. Salah satu tujuan amal yang ikhlas adalah memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ya, salah satu tanda amal ikhlas adalah memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Taib. Sekarang kita membaca hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama. Nanti insyaallah pada apa namanya bulan depan insyaallah taala dipersilahkan untuk memilikinya ya. Taib, saya bacakan. Naam. Kitab At-Taharah, Al-Hadithul Awal. Kitab At-Taharah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar. At-Taharah, kitab Taharah ya. Yang artinya adalah kitab bersuci. Kitab Taharah artinya adalah kitab bersuci. Artinya hadis-hadis yang dikumpulkan di dalam kitab ini berkaitan dengan bersuci. Ya, bersuci. Dan bersuci ada dua macam. Bersuci ada dua macam. At-Taharah Al-Hissiyah wat-taharah al-ma'nawiyah. Bersuci secara lahiriah yaitu membersihkan dari najis ataupun kotoran atau membersihkan diri dari hadas. Saya ulangi ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kita Kitabut Taharah, kitab artinya adalah sesuatu yang dikumpulkan. Sesuatu yang ditulis, yang dikumpulkan. Karena arti kitab adalah maktub. Sesuatu yang ditulis, yang dikumpulkan. Maksudnya adalah hadis-hadis yang ditulis yang berkaitan dengan At-Taharah. At-Taharah artinya bersuci. Dan bersuci ada dua makna. Bersuci secara lahiriah dan bersuci secara maknawiyah. Bersuci secara lahiriah ada dua perkara. Bersuci dari najis dan semisalnya. Yang kedua, bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dan yang kedua bersuci dari hadas. Kemudian bersuci secara maknawiyah, maka maksudnya adalah mensucikan akidah, keyakinan yang ada di dalam hati dari kesyirikan, dari segala macam kesyirikan, baik itu riya, sum'ah, dan segala macam bentuk syirik kecil atau syirik besar. Nah, ini bersuci. Jadi bersuci ada dua. Bersuci secara hissiyah, yaitu secara lahiriah, dan ma'nawiyah, secara maknawi. Lahiriah dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari najis dan semisalnya, dan bersuci dari hadas. Hadas seperti haid, nifas, junub ya. Kemudian bersuci dari secara maknawiyah. Bersuci secara maknawiyah adalah bersuci, membersihkan diri dari akidah-akidah yang buruk, seperti penyimpangan akidah, kesyirikan, baik syirik besar atau syirik kecil. dan semisalnya. Nah, qala al-musannifu rahimahullahu taala al-hadithul awal. Penulis mengatakan hadis yang pertama, an amiril mu'minina Abi Hafs Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata innamal a'malu, lihat di situ ya bahasa Arabnya, innamal a'malu yang artinya sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kata innama ini memberikan faedah pembatasan. Ya, tufidul hasr, pembatasan. Maksudnya adalah penetapan hukum amal sesuai dengan niatnya. Penetapan hukum amal sesuai dengan niatnya. Itu maksudnya. Jadi tidak ada amalan kecuali dengan niat. Tidak ada amalan kecuali dengan niat. Itu maksudnya. Sesungguhnya amalan-amalan perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Maksudnya adalah tidak ada amalan kecuali dengan niat. Hukum amalan tergantung niatnya. Hukum amalan tergantung niatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain dikatakan, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain dikatakan bin niyyah. Ini kan bin niyat, innamal a'malu bin niyat. Di dalam riwayat yang lain bin niyyah, tidak panjang niyyah. Maka niat artinya secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu maksud. Niat secara bahasa artinya adalah maksud. Imam Al-Baydawi rahimahullah mengatakan, an-niyyah ibaratun an imbi'athil qalbi. Niat adalah sebuah ungkapan apa yang terbesit di dalam hati. Sebuah ungkapan apa yang terbesit di dalam hati. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, niat artinya adalah al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallahi ta'ala. Yang artinya niat adalah tekad untuk melakukan ibadah. Tekad atas perbuatan ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti niat secara istilah syariat. Tekad untuk melakukan perbuatan ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, pahalanya adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ini adalah menjelaskan apa yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat. Contohnya seperti hijrah. Siapa yang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, pahalanya adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Jadi amalan tergantung niatnya. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, pahalanya pun karena Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, karena harta, karena wanita, karena tahta, maka pahalanya pun sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, innamal amalu binniyat, yang maksudnya adalah bahwa hukum amal sesuai dengan niatnya. Hukum amal sesuai dengan niatnya. Atau tidak ada amalan kecuali dengan niat. Tergantung seluruhnya dengan niatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan barang siapa yang berhijrah karena Allah. Kata-kata barang siapa yang berhijrah, ini adalah kalimat syarat. Kalimat syarat. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Pahalanya adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya berarti jawaban syarat. Artinya dapat pahala sesuai dengan syaratnya. Ingin pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia harus berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Ya, maka berarti barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, itu berarti adalah kalimat syarat. Jawaban syaratnya adalah maka pahalanya adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ingin pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia harus mengerjakan syarat. Seperti orang mengatakan barang siapa yang belajar maka ia pintar. Ingin pintar maka dia harus belajar. Ingin dapat pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia harus berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Nah ini, itu namanya kalimat syarat dan juga jawaban syarat. Ya, syarat. Ingin mendapatkan jawaban dari syarat, maka dia harus mengerjakan syaratnya. Ingin dapat pahala hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia harus mengerjakan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Begitu. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia raihnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka pahalanya sesuai dengan niatnya. Pahalanya sesuai dengan niatnya. Ya, artinya sama, itu kalimat syarat dan jawaban syarat. Ya, siapa yang ingin dapat wanita saat berhijrah, maka syaratnya dia berniat untuk berniat saat berhijrah mendapatkan wanita. Ya, jawaban syaratnya dia akan mendapatkan wanita. Dia harus mengerjakan syarat. Maka di sana ada kalimat syartiyah dan ada jawaban syarat. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi makna secara global dari hadis ini adalah bahwa hadis ini hadis yang agung, yang merupakan pondasi hadis, salah satu hadis dari pondasi-pondasi Islam. Kenapa hadis ini hadis yang agung? Karena dia merupakan timbangan amal. Timbangan amal. Apakah amalnya diterima atau tidak? Apakah besar pahalanya atau sedikit pahalanya? Sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya sumber amal adalah niat. Jika niatnya baik dan amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya diterima. Tetapi jika niatnya selain itu, maka amalannya ditolak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha ta'ala aghna asy-syuraka 'anisy-syirk." Allah Subhanahu wa taala sangat tidak membutuhkan sekutu. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan contoh ya, menyebutkan contoh bahwa amalan-amalan tergantung niatnya. Contohnya itu dengan hijrah. Hijrah artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu arti secara bahasa. Adapun secara istilah syariat adalah intiqal min baladi syirk ila baladil Islam. Berpindah dari daerah kesyirikan kepada daerah keislaman. Ini namanya hijrah. Maka Nabi Muhammad SAW mencontohkan kaedah amalan tergantung niatnya. Contohnya adalah hijrah. Siapa yang berhijrah dari negeri kesyirikan mencari pahala dari Allah dan mencari kedekatan dari Nabi Muhammad SAW dan belajar ilmu agama, maka berarti hijrahnya di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas niatnya tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan salah satu tujuan dari tujuan dunia, maka tidak ada pahalanya, tidak ada baginya kecuali pahala, tidak ada baginya pahala. Ya. Tidak ada baginya pahala. Kenapa? Karena amalan tergantung niatnya. Nah, ini para ikhwah. Maka niat membedakan antara ibadah dengan adah. Membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Ini salah satu fungsi niat yang perlu ibu catat. Niat membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Mandi misalkan. Seorang yang mandi apabila diniatkan untuk mengangkat hadas, junub, maka berarti itu ibadah. Akan tetapi kalau seandainya niatnya hanya sekedar untuk membersihkan badan, menyejukkan badan, maka dia merupakan adat kebiasaan. Tidak diganjari pahala atasnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Itu makna hadis secara umum. Ya, makna hadis secara umum. Nah, yang perlu diperhatikan juga bahwa niat di dalam syariat fungsinya ada dua. Fungsinya ada dua. Perhatikan baik-baik. Niat di dalam syariat fungsinya ada dua. Yang pertama adalah tamyizu al-qasdi min al-amal, membedakan maksud tujuan dari beramal. Ya, ini adalah pembicaraan niat dari sisi syariat. Ketika kita beramal, maka amalan yang kita kerjakan tersebut ditujukan kepada siapa? Membedakan maksud tujuan dari beramal. Ya. Apakah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata atau ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang kedua, tamyizul ibadat ba'dhiha an ba'd. Wa huna wa hadha yatahaddatsu anhu al-fuqaha. Jadi, yang pertama tadi membedakan maksud tujuan dari beramal kepada siapa, itu dibicarakan oleh para ulama tauhid. Ini yang pertama tadi ya. Ulama tauhid yang membicarakan itu. Ulama akidah yang membicarakan itu. Tujuan dari beramal kepada siapa? Nah, yang kedua, membedakan antara ibadah dengan ibadah. Ini dibicarakan oleh para ulama fikih. Ya. Salat ini apakah salat sunnah, salat wajib? Tergantung niatnya. Puasa ini apakah puasa sunnah, puasa wajib? Tergantung niatnya. Sedekah ini sedekah sunnah, apakah sedekah wajib? Tergantung niatnya. Ini dibicarakan oleh ulama fikih. Jadi niat pembicaranya ada dua di dalam syariat. Yang pertama, yang berkaitan dengan maksud tujuan beramal, dan ini dibicarakan oleh ulama akidah, ulama tauhid. Dan yang kedua, adalah membedakan ibadah satu dengan yang lainnya, dan ini dibicarakan oleh ulama-ulama fikih. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, sekarang kita ambil beberapa hukum fikih dari hadis ini. Beberapa hukum fikih dari hadis ini. Yang pertama adalah sumber amal sesuai tergantung niat. Sumber amal tergantung niat. Amal itu baik, amal itu buruk, amal itu sempurna, amal itu kurang, amal itu maksiat, amal itu ketaatan, maka tergantung niat. Ya, ini paling pertama. Contoh misalkan, barang siapa yang dengan amalnya dia niatnya riya, ingin dilihat agar dipuji, maka dia berdosa. Contoh misalkan lagi, barang siapa yang berniat dengan jihadnya ingin menegakkan kalimat Allah semata, maka dia mendapatkan pahala. Akan tetapi kalau seandainya ingin dikatakan sebagai pemberani, pahlawan, ya, maka dia malah berdosa. Jadi sumber amal sesuai dengan niatnya, tergantung niatnya. Baik amalan itu dicap sebagai amalan yang baik, amalan yang buruk, amalan sempurna, amalan yang kurang, tergantung niatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berjihad, kita katakan tadi berjihad, yang ingin menegakkan agama Allah, maka dia dapat pahalanya. Tapi kalau tujuannya, niatnya untuk mendapatkan harta rampasan perang, untuk mendapatkan tawanan wanita cantik, maka dia sesuai dengan niatnya, berkurang pahalanya. Bahkan mungkin dia berdosa. Taib. Hukum yang kedua, atau pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah, niat syarat paling mendasar dalam beramal. Niat syarat paling mendasar dalam beramal. Tetapi perlu diperhatikan, jangan sampai ghulu, terlalu berlebihan menghadirkan niat yang merusak hati orang yang sedang beribadah di dalam ibadahnya. Karena sebenarnya niat itu adalah apa yang terbesit maksud di dalam hati, maka itu disebut dengan niat. Tanpa harus menghadirkan, merenungkan, tidak perlu. Ya, contoh misalkan ada orang yang ingin sholat, kemudian dia atau ingin berpuasa, kemudian dia bersahur, maka sahur adalah salah satu bentuk manifestasi daripada niat untuk berpuasa. Itu sudah mencukupi, tanpa harus dia menghadirkan dengan sebenar-benarnya, kemudian bermeditasi. Ini terlalu berlebih-lebihan. Tapi tetap saja kita katakan niat adalah syarat dasar dari beramal, atau dalam beramal. Syarat dasar dalam beramal itu adalah faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, niat tempatnya di dalam hati, dan melafadzkannya adalah perbuatan mengada-ngada dalam agama. Niat tempatnya di dalam hati, dan melafadzkannya adalah mengada-ngada dalam agama. Karena belum ada contoh dari Rasulullah SAW bahwa siapa yang ingin beramal maka dia harus mengucapkannya. Tidak. Yang kelima, yaitu seorang muslim, betul ya yang kelima ya, yang keempat, harus atau wajib berhati-hati dari riya dan sum'ah. Riya artinya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Sum'ah ingin didengar agar dipuji. Ya, wajib berhati-hati dari riya dan sum'ah, dan juga beramal karena dunia. Kenapa? Karena semuanya itu merusak amal, merusak ibadah, tidak mendapatkan pahala, bahkan berdosa. Ya, taib. Yang kelima, wajib memperhatikan amalan-amalan hati dan selalu mengoreksi amalan-amalan hati. Selalu muraqabah terhadap amalan-amalan hati. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, amalan hati, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati ya lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran dari hadis ini adalah berhijrah, berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri keislaman, termasuk amalan yang paling utama jika diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di sini saya ingin bacakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali tentang amal, beramal untuk selain Allah itu berbagai macam. Beramal dengan niat selain Allah ada berbagai macam. Yang pertama, taratan yakunu riyaan mahdhan la yaqsudu bihi siwa mura'atin makhluqin li tahsili gharadin dunyawi. وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن ولا شك في انه يحبط العمل. Yang pertama, amalan yang diniatkan untuk selain Allah adalah murni untuk riya, murni untuk dilihat manusia agar mendapatkan perkara dunia, maka yang jelas ini tidak pernah dilakukan oleh orang beriman. Amalnya murni untuk riya, agar dilihat manusia, agar dapat hadiah dari manusia. Ini orang beriman tidak pernah melakukan seperti ini. Ya, dan tidak diragukan bahwasanya dia menghapuskan amal. Wa anna sahibahu yastahiqul maqta minallah wal 'uqubah. Dan bahwa pelakunya yang seperti ini, yang murni riya, murni hanya untuk mendapatkan dunia, dia berhak mendapatkan murka dari Allah dan siksa. Itu yang pertama. Yang murni riya, murni dunia. Amalannya murni riya, murni dunia. Tidak ada sedikit pun nilai ibadah kepada Allah. Yang kedua, taratan yakunul amalillah wa yusyarikuhu ar-riya. Nah, ada orang beramal karena Allah, tapi kemudian datang riya. Ini yang kedua. Beramal karena Allah, kemudian dimasuki riya. Fa in syarakahu min aslihi fa innan nusus as-sahihah tadullu ala butlanih. Kalau seandainya amalan tersebut yang karena Allah kemudian dibarengi dengan riya, dari awalnya seperti itu, dari mulanya seperti itu, maka nas-nas yang sahih, dalil-dalil syari' naqli menunjukkan bahwa batal amalannya. Batal amalannya. Ini yang kedua. Ya. Kalau seandainya ada amal orang beramal karena Allah tapi juga dibarengi riya dari pertama sampai terakhir, maka ini batal berdasarkan dalil-dalil naqli dari Al-Qur'an hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa in kana aslul amal lillah thumma tara'a alaihi niyyatur riya. Yang ketiga, kalau seandainya amalannya karena Allah, lalu pada beberapa waktu datang karena manusia. Ya, bukan dari awal, tapi di tengah-tengah mungkin datang niat karena ingin dilihat oleh manusia, diberikan pahala oleh, diberikan hadiah oleh manusia, dipuji oleh manusia. Wa dafa'ahu sahibu. Dan pelaku ibadah ini dia menolaknya. Fa inna dzalika la yadhurruhu bighairi khilaf. Maka amalan yang ketiga ini tidak membahayakannya tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. tanpa ada membedakan pendapat di antara para ulama. Jadi kalau seandainya dia menolak, tetap dia datang, dia tolak, tetap dia datang, dia tolak. Jadi asal ibadahnya dia karena Allah, kemudian di tengah-tengah mungkin rakaat kedua ada karena manusia, ada karena ingin dipuji oleh manusia, dilihat, didengar, ya, ingin mendapatkan hadiah dari manusia, maka kalau dia tolak, maka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tidak membahayakannya, ya, tanpa ada perbedaan pendapat antara para ulama. Kemudian beliau mengatakan waqad ikhtalafal ulama min as-salaf fil istirsal fir riya at-tari' hal yuhbitul amal aw la yadhurru fa'iluhu wa yujazi ala asli niyatihi. Kemudian yang keempat adalah beramal karena Allah lalu pada beberapa keadaan datang riya. Nah, kemudian dia biarkan riya tersebut. Nah, ini yang terjadi khilaf di antara ulama. Ya, apakah dia amalannya terhapus ataukah dia diberikan pahala sesuai dengan niat awalnya? Niat awalnya karena Allah, di tengah-tengah datang riya. Riyanya dia tidak tolak seperti yang ketiga. Ya, yang keempat ini tidak seperti yang ketiga. Dia tidak tolak, dia teruskan riyanya sampai akhirnya. Nah, ini terjadi khilaf di antara ulama. Apakah batal pahala amalnya ataukah dia diberikan pahala atas amalnya yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dulu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan siapa yang ikut kajian yang ingin mengetahui saya membaca syarahnya dari mana, ya, saya membaca kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Ini salah satu kitab pokok yang saya baca, ya. Kemudian juga di sana ada kitab-kitab yang lain, di antaranya Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Dr. Syekh Al-Allamah Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syathri rahimahullah hafizahullahu taala. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin sekitar 5 menitan. Silakan Ibu. Anda ingin bertanya? Silakan Bu. Tidak ada. Ya, jika tidak ada maka kita cukupkan. Tidak ada. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.